السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وأنعم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, malam hari ini insyaAllah ta'ala kita akan membaca sirah biografi seseorang yang digelari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hibbu hibbi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan dari anak yang tercinta. Sahabat ini sahabat muda yang mendapat tempat di hati dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ayahnya. Ayahnya adalah sahabat yang kita baca dan kita pelajari sirahnya pada pertemuan yang lalu, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Sahabat yang malam hari ini akan kita baca sirahnya, contoh bagi anak muda di usianya yang masih teramat muda, dia sudah memikul tanggung jawab yang besar. Bukan tanggung jawab duniawi, tetapi tanggung jawab agama. Masa depan umat dia pikul. Di usia dia yang masih teramat muda, dia sudah berkorban, berjuang untuk agama Allah Azza wa Jalla. Contoh dan teladan bagi anak-anak muda Islam di zaman sekarang. Dialah Usama bin Zaid bin Harithah bin Shurahbil bin Ka'ab, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usama bin Zaid, kunyah dia Abu Zaid sesuai dengan nama ayahnya. Anak dia dikasih nama Zaid. Ibunya juga bukan orang yang asing bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak Rasulullah kecil, Rasulullah sudah bersama ibu dari Usamah ini. Ibunya adalah Ummu Aiman. Mendengar nama Ummu Aiman, maka bayangan kita menerawang ke masa kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aminah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil untuk menjenguk karib kerabat ayahnya di Madinah. Ketika pulang di Abwa, Aminah meninggal. Maka Ummu Aimanlah yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ummu Aiman waktu itu ikut mendampingi ibunya ke Madinah. Dan Ummu Aiman ini namanya Barokah. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Usama bin Zaid sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usama bin Zaid ini punya cincin. Mata cincinnya itu tercetak di situ, terukir tulisan Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. orang atau seseorang yang sangat dicintai, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah selain mencintainya juga memberikan kepercayaan kepada Usamah bin Zaid sebagaimana sebelumnya Rasulullah juga memberikan kepercayaan kepada ayahandanya. Bahkan menjelang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah tunjuk Usamah memimpin pasukan besar. Di dalam pasukan yang dipimpin oleh Usamah itu ada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Untuk apa? Berperang, membawa pasukan yang besar itu berperang melawan bangsa Romawi ke daerah Syam. Usamah bin Zaid juga sedari kecil sudah dilatih oleh ayahnya, dididik untuk berjuang serta berkorban di jalan Allah. Dalam perang Mu'tah, di hari wafat atau gugurnya ayahandanya, dia ikut mendampingi ayahnya berperang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah meletakkan Al-Hasan di pangkunya di salah satu pahanya, kemudian Usamah bin Zaid di salah satu pahanya lagi. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. Ya Allah, aku mencintai keduanya, Al-Hasan dan Usamah. Maka cintailah keduanya ya Allah. Dalam beberapa kesempatan beliau juga berboncengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas satu unta atau satu kuda. Seperti ketika Haji Wada, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah, di atas untanya Rasulullah berboncengan dengan Usamah bin Zaid. Ketika Fathu Makkah, Rasulullah juga membonceng Usamah bin Zaid dan membawa Usamah bin Zaid masuk ke dalam Ka'bah. Ini menunjukkan posisi kedudukan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Usamah bin Zaid ini orangnya sangat hitam kulitnya, sedangkan ayahnya putih. Kenapa? Karena ibunya Ummu Aiman itu budak dari Afrika dulunya. Jadi dia dapat warna kulit dari ibunya. Dari Muhammad bin Usamah, dari ayahnya Usamah bin Zaid. Qal, Usamah bin Zaid bercerita, "Lamma thaqula 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam habittu wa habitan nas al-Madinah." Ketika sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin parah, aku turun ke Madinah. Waktu itu pasukannya hampir berangkat. Tetapi sampai di daerah yang bernama Juruf, dia berkem dulu di situ. Lalu dia mendapat kabar sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin parah. Maka dia dan pasukannya, sebagian pasukannya pergi ke Madinah untuk menengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakaltu alaihi wa qad asmata fala yatakallam. Aku masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kamar Aisyah. Ketika itu beliau sedang diam, tidak berbicara. Lalu Usama berdiri di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas Rasulullah, di atas dipan. Faja'ala yad'u yadayhi alayya thumma yarfa'uhuma fa'arifu annahu yad'u li. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya di kepalaku. Lalu dia mengangkatnya ke atas. Aku tahu bahwa beliau berdoa untukku. Nah, ini juga menunjukkan keistimewaan Usamah bin Zaid di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga pernah saya sampaikan ketika sirah Ali bin Abi Thalib, kalau sedang tidak berperang, Rasulullah menitipkan pedangnya kepada Ali atau kepada Usamah. Rasulullah percayakan untuk menjaga pedang beliau kalau tidak sedang berperang kepada Ali atau Usamah. Ini juga menunjukkan kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Usamah ini. Ketika Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Usamah untuk mengambil air zam-zam satu ember. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Usamah untuk menghapus lukisan-lukisan yang ada di dalam Ka'bah. Karena di dalam Ka'bah itu penuh dengan lukisan gambar Nabi Ibrahim, lukisan Nabi Isa dan lain sebagainya, para nabi. Dibuat oleh orang-orang musyrikin dahulu. Mereka lukis di dalam Ka'bah itu. Ketika Ka'bah direbut oleh kaum muslimin, ketika Mekah dikuasai oleh kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di sekeliling Ka'bah sambil menghancurkan berhala-berhala di sekelilingnya, lalu masuk ke dalam Ka'bah, dilihatnya lukisan para nabi-nabi tersebut. Maka Rasulullah perintahkan Usamah mengambil air, satu ember air zam-zam, dan beliau perintahkan dengan air tersebut untuk membersihkan lukisan itu. Maka Usamah bin Zaid membasahi kain, kemudian dengan kain yang basah itu dia hapus lukisan-lukisan tersebut. Dan ini diriwayatkan di dalam kitab Ansabul Ashraf dan juga oleh Ibnu Asakir serta Imam Az-Zahabi di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Nah, ini juga menjadi dalil, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, menjadi salah satu landasan dan dasar bahwa gambar yang dimaksud itu bukan saja seperti anggapan sebagian orang yang terlarang itu gambar yang berbentuk tubuh, ada seperti patung. Karena yang di dalam Ka'bah itu adalah lukisan di dinding, dan Rasulullah memerintahkan Usamah untuk menghapusnya. Dan ini juga menjadi dalil bahwa saya tidak boleh meletakkan gambar-gambar manusia, makhluk yang bernyawa di dinding masjid. Baik itu di dindingnya langsung ataupun di kertas seperti poster-poster. Hati-hati. Mungkin beberapa waktu ke depan akan ada beberapa, akan banyak nanti ditempel-tempel itu poster-poster foto-foto orang yang gagah-gagah. Nah, di kalender atau di apa. Ini tidak boleh ditempel di masjid karena Rasulullah SAW memerintahkan menghapus gambar-gambar dan lukisan yang ada di dinding Ka'bah tadi. Asy-Sya'bi menuturkan, "Anna ummul mu'minin as-sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma yanbaghi li ahadin an yubghidha Usamah ba'dama sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man kana yuhibbu Allah wa rasula falyuhibba Usamah." Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Tidak pantas seorang pun membenci Usamah setelah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka cintailah Usamah bin Zaid." Pada pertemuan yang sebelumnya, dalam kisah ayahnya Zaid bin Harithah, di akhir biografi Zaid bin Harithah, saya ceritakan dari Abdullah bin Umar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Usamah bin Zaid sebagai panglima untuk dikirim, ada sebagian orang yang meragukannya. Maka terdengar isu-isu tersebut, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In yaf'anu fi imaratihi faqad ta'anu fi imarati abihi." Jika mereka mencela, meragukan kepemimpinan Usamah, berarti mereka juga meragukan kepemimpinan ayahnya. "Wa aynullah, demi Allah, in kana la khaliqan lil imarah." Sungguh Usamah itu pantas, benar-benar layak untuk memegang tampuk pimpinan. "Wa in kana la min ahabbin nas ilayya." Dan sungguh dia itu benar-benar termasuk orang yang paling aku cintai. Ini langsung pengakuan yang diumumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kepercayaannya kepada Usamah saat beliau menunjuk dia menjadi panglima dan umurnya ketika itu baru 18 tahun. Berapa umur kita? Dan apa yang telah kita perbuat di jalan Allah azza wajalla? Saya tidak tanyakan yang tua, karena terlalu jauh untuk menghitungnya. Yang muda, anak-anak muda sekarang yang umur 18, yang seusia dengan Usama. Amanah apa yang sudah bisa dibebankan kepada mereka? Tanggung jawab apa yang sudah bisa mereka jalankan untuk menegakkan agama Allah Azza wa Jalla? Dulu Islam itu tegak di atas pundak anak-anak muda. Anak-anak muda di sini bukan berarti yang tua, tidak, umumnya maksud saya mayoritas. Ketika itu para sahabat adalah anak-anak muda. Mereka yang berada di samping, di kiri, di kanan, di hadapan, di belakang Rasulullah SAW. Mereka yang diberi tugas-tugas, baik sebagai da'i ataupun sebagai pejuang-pejuang. Anak-anak muda sekarang, mereka disibukkan mengejar dunia, hawa nafsu, sesuatu yang tidak jelas, mengidolakan orang-orang yang juga tidak jelas. Itu mayoritas anak muda, kaum muslimin di zaman sekarang. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita dan kepada mereka semuanya. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hasanun sahih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yamsaha mukhata Usama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ingin menghapus bekas ludah atau dahak Usama. Faqultu, maka aku berkata kepada, kata Aisyah, da'ni hatta akuna ana allati af'al. Biarkan aku yang mengerjakannya ya Rasulullah. Faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, ahibbihi fa inni uhibbu. Wahai Aisyah, cintai dia. Sesungguhnya aku mencintai anak ini. Begitu sayangnya dan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Usama bin Zaid. Pernah suatu ketika, dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Majah, suatu ketika Usama sedang berjalan, lalu masuk ke rumah, kepalanya terbentur pintu, atau apa namanya itu, kayak konsen begitu, sehingga luka keningnya. Melihat itu Rasulullah SAW mengusap darahnya, bahkan menghisap lukanya itu untuk menghilangkan darahnya. Begitu sayangnya dia ketika Usama tersandung dan kepalanya kena pintu itu, berdarah, luka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap darahnya dan menghisapnya supaya cepat berhenti darah tersebut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana Usama jariyah lakasautuhu wa halaituhu hatta unfiqah." Begitu sayangnya beliau. Kalau andai kata Usama ini seorang gadis kecil, waktu itu dia masih kecil. Kalau dia seorang gadis kecil, aku akan beri dia pakaian yang cantik, aku akan beri dia perhiasan, dan aku akan infakkan hartaku untuk dia. Begitu sayangnya Rasulullah seperti dia sayang kepada anaknya, anaknya sendiri. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Usama mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya. Oleh karena itu Usama juga sangat mencintainya, berpegang teguh dengan ajaran-ajaran sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang langsung Rasulullah wasiatkan kepada dia, tidak mau dia tinggalkan. Ini bisa tergambar di dalam sebuah kisah. Ketika Usama menyendiri, menjauhi perselisihan yang terjadi di zaman sahabat ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Ketika itu awalnya, ketika terjadi perselisihan itu, dia belum mau membaiat Ali bin Abi Thalib karena melihat terjadi perselisihan itu. Sebagaimana dia juga tidak ikut orang yang tidak setuju dengan Ali bin Abi Thalib ketika terjadi peperangan itu. Nah, mari simak kisah ini, apa alasannya dan kenapa. Dari Muhammad bin Usama, dari ayahnya, dari kakeknya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid bercerita, adrabtu rajulan ana wa rajulun minal ansar, falamma syaharna alaihi sayfa, qala la ilaha illallah, falam namza anhu hatta qatalna. Dalam sebuah peperangan, Usama bercerita, aku dan seorang prajurit Ansar mengejar seorang kafir dalam peperangan itu. Falamma syaharna alaihi sayf, tatkala kami menghunus pedang, tatkala kami menghunus pedang kepadanya, tiba-tiba prajurit musyrikin ini berteriak mengucapkan la ilaha illallah, dan kami tidak menghentikan pedang kami sampai akhirnya kami membunuhnya. Kenapa? Karena yang dipahami oleh Usama ketika itu, orang ini mengucapkan la ilaha illallah bukan dari hatinya, hanya topeng belaka. Makanya dibunuhnya juga. Ini dalam perang. Sampailah berita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadimna al-Madinah, tatkala kami sampai ke Madinah, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarnahu khabara, kami ceritakan apa yang terjadi. Faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Usama, man laka bila ilaha illallah, wahai Usama, siapa kelak yang akan membelamu menghadapi la ilaha illallah. Dalam riwayat lain, Rasulullah balik bertanya kepada Usama, aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah, wahai Usama, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Usama menjawab, ya Rasulullah, innama qalaha ta'awudzan minal qatl. Wahai Rasulullah, dia mengucapkan hanya karena untuk menjaga dirinya dari pedang. Dia tidak benar-benar ingin masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Usama ketika itu, "Halla syaqqta sadra?" Kenapa tidak engkau bedah dulu dadanya, lalu engkau lihat isi hatinya, apa betul seperti itu niatnya? Rasulullah marah kepada Usama karena dia membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Usama yakin orang ini pura-pura. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi, "Man laka ya Usama bila ilaha illallah?" Siapa yang akan membelamu kelak di hari kiamat ketika la ilaha illallah datang melawanmu? Karena orang ini sudah mengucapkan la ilaha illallah. Usama berkata ketika itu, Fama zala yuraddiduha hatta la wadidtu anna ma madha min islami lam yakun. Rasulullah terus mengulang-ulang kata itu kepadaku, sampai sehingga aku berharap bahwa keislamanku sebelum ini sirna, tidak ada, dan aku masuk Islam lagi dari nol. Mengulangi lagi keislamanku. Dan aku tidak pernah membunuh orang itu. Sampai dia berangan-angan seperti itu. Lantas, Usama berkata kepada Nabi SAW, Inni u'tillaha ahdan an la aqtula rajulan yakulu la ilaha illallah abada. Hai Rasulullah, aku berjanji kepada Allah, setelah ini tidak akan membunuh lagi seorang pun yang mengucapkan la ilaha illallah selama-lamanya. Nabi SAW bertanya, ba'di ya Usama? Sampai setelah wafatku juga wahai Usama? Qala ba'da. Ya, sampai setelah sepeninggalmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah, Usama awalnya tidak ikut berbaiat. Tidak pula ikut bersama pasukan Ali berperang melawan pasukan Aisyah, pasukan Zubair, pasukan Talha. Tidak pula ikut berperang melawan pasukan Muawiyah. Kemudian ditanya oleh Ali kepada Usama, kenapa engkau tidak berbaikan dan tidak ikut bersama? Dia tahu Ali berada di posisi yang benar. Usama tahu Ali adalah di pihak yang benar. Pemimpin yang sah. Ketika ditanya oleh Ali, kenapa engkau tidak berbaikat dan tidak ikut berperang bersamaku melawan orang-orang yang membelot? Apa kata dia? Lau adkhalta yadaka fi fami tinnin. Hai Ali, hai Amirul Mukminin. Kalau engkau masukkan tanganmu ke dalam mulut naga. Jadi naga itu sudah ada dalam bahasa dahulu. Naga itu di mana-mana ada. Bahasa kitanya naga. Bahasa Arabnya tinnin. Kita tunggu sebentar gensetmu. Ada genset, Pak? Hidup ya. Kita tunggu sebentar. Terkejut dia. Kita lanjutkan. Seperti di situ. Tes sudah. Kita lanjutkan lagi. Usama berkata kepada Ali bin Abi Thalib, kalau engkau masukkan tanganmu ke dalam mulut naga, la adkhaltu yadi ma'aha. Aku pasti akan ikut memasukkan tanganku ke dalamnya bersama tanganmu. Artinya dia mengakui. Walakinnaka qad sami'ta. Tapi engkau hai Ali, engkau juga sudah mendengar ma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, haina qataltu dzalikar rajul, ketika aku membunuh laki-laki dalam perang itu yang telah mengucapkan la ilaha illallah, dan aku sudah berjanji tidak akan membunuh siapapun yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya, kalau aku ikut bersamamu berperang, yang dihadapi juga kaum muslimin. Karena waktu itu yang berperang antara kaum muslimin, saya akan membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini menunjukkan beliau memegang teguh janjinya kepada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengatakan, "Hai Usama, janjimu itu sampai setelah saya mati, ba'daka." Ya, sampai sepeninggalmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwan akhwat, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pelajaran bagi kita bahwa berpegang teguh kepada janji kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan semasa hidup beliau saja. Nah, Usama berjanji, apakah kita juga berjanji? Kita sudah berjanji dengan syahadat kita itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, maka walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hidup bersama kita sampai akhir hayat kita, kita wajib memegang teguh sunnahnya, ajarannya. Lihat Usama ini, dia pegang teguh dan dia ingatkan kepada Ali alasannya, bahwa engkau mendengar apa yang disebut dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku tatkala aku membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah dalam perang tadi. Jadi pelajaran dari kisah ini, dan kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga ada di dalam kitab Siyar Alamin Nubala, juga di dalam Sahih Muslim, pelajarannya keteguhan, keistiqomahan di atas atau ketaatan terhadap perintah-perintah, petua-petua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis atau kisah ini juga sedikit ada pelajaran yang sedikit keluar dari tema kita biografi Usama bin Zaid, tetapi itu sangat penting untuk kita ingatkan, tidak bolehnya kita membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah kecuali ada dalil yang tegas, jelas dari Al-Quran, dari As-Sunnah yang menunjukkan dia telah kafir. Bukan dengan prasangka dan praduga saja. Itu tidak boleh. Maka aksi-aksi, baik aksi-aksi peledakan bom di negeri-negeri kaum muslimin, kemudian juga dengan anggapan mereka adalah kafir, membunuh pemerintah, pemimpin, aparat-aparat oleh sebagian kelompok-kelompok karena mereka menganggap bahwa aparat itu adalah aparat tagut yang kafir. Maka hal yang seperti itu terkena ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mensyaratkan untuk tidak melawan kepada pemimpin itu, ma lam taro kufran bawah alaika minallahi hujjah. Selama engkau tidak melihat kekufuran yang nyata, ada dalilnya dari Allah. Dalam riwayat lain, ketika sahabat bertanya, apakah boleh kami memberontak melawan kepada pemimpin-pemimpin yang zalim itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La ma aqamus shalah." Tidak selama mereka masih menegakkan salat. Selama mereka masih menegakkan salat. Dan di sini juga kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita tidak diperintahkan untuk mengurus urusan hati orang. Selama zahirnya dia muslim, belum melakukan perbuatan-perbuatan kafir yang bisa menyebabkan dia keluar dari agama, ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah secara tegas, tidak boleh kita gampang-gampang memvonis kafir sesama kaum muslimin. Baik, ini kisah pertama Usamah, bagaimana dia memegang teguh janjinya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Usamah radhiyallahu anhu, karena kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga orang yang sangat kuat dalam mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Di dalam Sunan Abu Daud, Abu Daud mengeluarkan, begitu juga Imam Ahmad dan Imam Az-Zahabi menyebutkannya di dalam Siyar Alamin Nubala dari Umar bin Abil Hakam bin Thauban, an Maula Qudamah bin Maz'un, an Maula Usamah bin Zaid, annahu intalaqa ma'a Usamah ila wadi al-qura fi talabi malin lahu, bahwasanya dia pergi menemani Usamah ke wadi qura untuk mencari hartanya. Fakana yasumu yawmal itsnain wal khamis. Usamah ini dia perhatikan terus berpuasa Senin dan Kamis. Faqala lahu maulahnya, bekas budaknya, berkata kepada dia, "Lima tasumu yawmal itsnain wa yawmal khamis wa anta syaikhun kabir?" Ini di masa tuanya. "Kenapa engkau terus menjaga puasa Senin dan Kamis padahal engkau sudah syaikhun kabir, berusia lanjut? Itu kan cuma puasa sunat, engkau sudah tua. Kenapa masih engkau lakukan?" Usama menjawab, "Inna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yawmal itsnain wa yawmal khamis." Sesungguhnya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam berpuasa hari Senin dan Kamis. "Wa su'ila an dzalik," dan dia ditanya tentang itu, faqal, beliau menjawab, "Inna a'malal ibad," sesungguhnya amalan-amalan hamba itu, "tu'radu yawmal itsnaini wa yawmal khamis," dihadapkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Jadi Usamah ini radhiyallahu anhu menjaga puasa Senin Kamis ini sampai usianya tua. Ketika ditanya apa alasannya, beliau jawab hadis ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakannya. Beliau pernah ditanya, beliau menjawab, karena di hari itulah amalan-amalan hamba dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bagaimana ittiba, keteladanan beliau, bagaimana beliau meneladani, mencontoh, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam puasa-puasa sunnah sekalipun beliau sudah berusia lanjut. Barangkali bekas budaknya melihat dia sudah lemah. Ini hanyalah ibadah sunnah, tetapi ternyata karena kuat dan inginnya dia meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia terus melakukannya. Sahabat Usamah bin Zaid ini, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, wafat 3 mil dari kota Madinah di sebuah tempat yang bernama Jurf, ke arah Syam, di akhir-akhir masa khilafah Muawiyah radhiyallahu anhu. Wa anil mukbiri, dari al mukbiri qal, ia menuturkan, "Syahidtu janazah Usamah, syahidtu janazah ta Usamah," aku menghadiri penyelenggaraan jenazah Usamah. Faqala Ibnu Umar, Ibnu Umar berkata, "Ajilu bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla an tathlu asy-syams," segerakan penyelenggaraan jenazah, hibbi, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sebelum terbit matahari. Jadi dia disegerakan dikuburkan di malam hari sebelum terbit matahari. Dan beliau dari Juruf itu dibawa ke kota Madinah lalu dimakamkan di Baqi. Inilah dia kisah Usamah bin Zaid. Dan kita lanjutkan kisah berikutnya, kisah ibunya Usama bin Zaid. Siapa tadi? Ummu Aiman radhiyallahu anha. Ummu Aiman namanya adalah Barakah bintu Tha'labah bin Amr bin Hisrah bin Malik. Dia adalah ibunda dari Usama, karena ayahnya Zaid bin Haritha menikahi Ummu Aiman setelah Ummu Aiman berpisah dengan suaminya Ubaid Al-Habashi. Sudah masuk waktu. Baik, nanti kita lanjutkan setelah Isya tentang kisah Ummu Aiman radhiyallahu anha, ibunda dari Usama bin Zaid. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, mari kita lanjutkan majlis kita dan kita sampai di sirah Ummu Aiman radhiyallahu anha, ibunda dari Usama bin Zaid dan juga pengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kecil. Ummu Aiman, wahai saudara-saudari, namanya adalah Barakah binti Thalabah bin Amr bin Hisrah bin Malik. Ummu Aiman ini awalnya adalah budak dari Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa Ummu Aiman ini adalah budak Aminah, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 6 tahun, ibunya Aminah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah untuk menziarahi kuburan ayahnya sekaligus mengunjungi karib kerabatnya di sana. Ikut serta ketika itu Ummu Aiman, ada yang mengatakan budak ayahnya, ada lagi pendapat yang mengatakan itu adalah budak dari ibunya. Ketika pulang sampai di Abwa, menjelang kota Mekah, ibundanya sakit, meninggal dan dikuburkan di sana. Maka jadilah Ummu Aiman yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Ummu Aiman juga dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummi. Karena dari kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Ummu Aiman. Beberapa riwayat menyebutkan Ummu Aiman ini adalah budak ayahnya. Ketika ayahnya meninggal, ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ummu Aiman termasuk dalam warisan. Karena budak itu kan seperti harta yang dimiliki. Maka diwarisilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah memerdekakannya. Dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman ini sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah juga mencintainya. Dan Ummu Aiman juga termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Bahkan dia pernah ikut serta hijrah ke Habasyah. Ketika beliau hijrah ke Madinah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Zahabi juga mengeluarkannya di dalam kitab Siyar A'lami Nubala dan Abu Nu'aim di dalam kitab Hilyatul Awliya. Tatkala Ummu Aiman hijrah ke Madinah, sampailah dia ke sebuah tempat yang bernama Munsharaf. Sampai di situ dia kehabisan bekal air. Dia kehausan. Dan ketika itu dia berpuasa di petang hari saat akan berbuka. Lalu akhirnya dia, karena sudah letih dan lelah, akhirnya dia istirahat. Ketika itulah Fadulia alaiha minas sama' dalwun min ma'in birasyahin abyad. Fa'aqadadhu fasharibadhu hatta rawiyat. Ketika dia sedang duduk istirahat menjelang berbuka itu, tibalah saat berbuka air tidak ada. Turunlah dari langit tempat yang berisi, wadah yang berisi air. Lalu dia mengambilnya dan dia meminumnya sampai puas. Sejak itu dia berkata, "Ma asabani ba'da dzalika athshun." Sejak itu aku tidak pernah lagi merasakan haus. Nah, ini adalah karomah yang Allah perlihatkan, Allah berikan kepada dia di dunia. Dan itu terjadi juga kepada sebagian sahabat. Ada sahabat, salah seorang sahabat Nabi yang dipenjara oleh orang kafir Quraisy. Di penjara, tangan kaki tangannya dirantai. Setiap mereka menengok sahabat itu, terhidang di situ buah-buahan, anggur dan lain sebagainya. Padahal tidak sedang musim. Nah, ini juga karomah yang diberikan kepada sahabat. Nah, salah satunya Ummu Aiman ketika dia sedang kehausan di perjalanan menuju Hijrah, habis bekalnya, saat berbuka tiba, turun air dari langit. Ada tempatnya langsung, dia ambil dan dia minum. Apa katanya? Walaqad ta'arradtu lil 'atashi bis-sawmi fil hawajib fama atish. Dan aku sudah mengalami, mencoba berpuasa di siang yang sangat terik di musim panas, aku tidak merasakan haus. Bahkan pernah dia, kata dia, berpuasa di hari yang panas, kemudian sengaja dia berjalan-jalan di bawah terik matahari supaya dia merasa haus. Fama atishtu ba'd. Aku tidak pernah merasakan haus. Ini karomah. Ini namanya karomah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dia cintai. Ummu Aiman juga ikut serta dalam perang. Perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dalam perang Uhud. Beliau ikut serta bertugas sebagai perawat yang mengobati prajurit-prajurit kaum muslimin yang terluka. Dan juga memberi mereka makan serta minum. Beliau juga ikut serta dalam perang Khaybar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mengunjungi rumah ibu asuhnya ini. Bahkan terkadang Rasulullah tidur menginap di rumah ibu asuhnya yang juga bekas budaknya yang sudah dimerdekakannya. Anas bin Malik bercerita, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhul ala Ummi Aiman faqarrabat ilaihi labana fa imma kana sha'iman wa imma qala la urid fa aqbalat tudahikuhu hatta ya'kul. Apa kata Anas? Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengunjungi Ummu Aiman. Lalu Ummu Aiman menghidangkan untuk beliau susu, laban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Apa kata Anas? Mungkin beliau puasa atau beliau ketika itu berkata, saya tidak mau. Fa aqbalat tudahikuhu, maka melihat Rasulullah tidak mau minum, Ummu Aiman terus mengajak Rasulullah bercanda. Tudahikuhu. Diajaknya Rasulullah bercanda sampai Rasulullah tertawa. Hatta ya'kul. Sampai akhirnya Rasulullah mau makan dan minum. Ini menggambarkan begitu dekatnya. Karena ini adalah ibu asuhnya dan juga bekas bundanya dahulu. Sehingga begitu dekat hubungan antara Rasulullah SAW dan juga Ummu Aiman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka gantian Abu Bakar dan Umar mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Ummu Aiman, Abu Bakar dan Umar. Apa kata Abu Bakar kepada Umar? Intaliq bina nazuru umma Aiman. Hai Umar, mari kita kunjungi Ummu Aiman. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha, sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjunginya. Jadi mereka ingin meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma dakhala 'alayha bakat. Ketika mereka masuk, mereka dapati Ummu Aiman sedang menangis. Abu Bakar dan Umar berkata, "Ma yubkiki?" Apa yang membuatmu menangis, si Ummu Aiman? Engkau tidak perlu bersedih. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau khawatirkan? Fama innallahi khairun li rasulih. Yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah, tidak usah sedih. Ummu Aiman menjawab, "Abki anna wahya as-sama'i inqata." Aku menangis bukan karena itu. Tapi aku menangis karena wahyu dari langit sudah terputus. Lihat, ini pelajaran yang berharga bagi kita. Kesedihan mereka yang paling berat sebenarnya bukan hanya karena berpisah dengan Rasulullah SAW, tetapi terputusnya wahyu dari langit. Dengan wafatnya Rasulullah, terputus wahyu dari langit. Kalau dulu mereka ada permasalahan, tinggal tanya kepada Rasulullah, turun wahyu. Sekarang tidak ada lagi. Ini pertanda tidak baik. Pertanda fitnah sudah mudah datang. Nah, ini yang membuat dia sedih. Ini yang membuat dia menangis. Sudah tidak ada lagi wahyu turun dari. Nah, ini sekaligus bisa dijadikan dasar atau dalil untuk menyanggah kalau ada orang-orang lagi mengaku dapat wahyu pula. Ya. Nabi-nabi palsu yang datang setelah itu mengaku dapat wahyu. Nah, ini dia. Dan hadis ini atau kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ummu Aiman berkata, "Abki anna wahya as-sama' inqata." Aku menangis karena bahwasanya wahyu dari langit telah terputus. Tidak ada lagi wahyu. Barang siapa yang mengaku wahyu, dia mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, maka dia adalah seorang pendusta, mendustai kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Aiman menangis dan akhirnya Abu Bakar dan Umar juga ikut menangis karena tangisan Ummu Aiman. Ini menunjukkan bagaimana Ummu Aiman mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kejadian, kisah ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, Al-Hakim, As-Suyuti juga mencantumkannya di dalam Al-Khasail Al-Kubra, Abu Ya'la juga mengeluarkannya, Abu Daud secara ringkas, An-Nasai juga secara ringkas, kemudian Ibnu Hibban, Al-Hakim mengeluarkan dengan beberapa sanad dan lafaz. Suatu ketika Rasulullah SAW menginap di rumah Ummu Aiman. Malam hari bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah ingin buang air kecil. Malam. Nah, beliau tidak keluar, ada wadah di situ. Di rumah itu ada wadah dari tanah liat. Dan agar kencing itu tidak kemana-mana, beliau kencing di wadah itu. Besok dibuang. Ummu Aiman tidak tahu. Suatu ketika itu Ummu Aiman bangun pula di malam hari, malam itu, dan dia kehausan. Dicarinya air, ada tempat itu berisi air, dia tidak tahu diminumnya. Dan itu adalah kencing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Fasyaribtu min fi al-fakhara wa ana la ashur. Saya minum yang ada dalam wadah itu dan saya tidak tahu. Falamma asbaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, besok paginya Rasulullah berkata kepada Ummu Aiman, "Ya Ummu Aiman, qummi ila tilkal fakhara fa ahriki ma fiha." Hai Ummu Aiman, bangun, buangkan air yang ada dalam fakhara itu, tempat tanah liat itu. Disuruh buang. Lantas Ummu Aiman terkejut, kenapa disuruh buang air itu? Qultu, "Qad wallahi syaribtu ma fiha." Demi Allah, hai Rasulullah, aku sudah minum air yang ada di dalamnya. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badatna wajhuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai nampak gigi taringnya. Kemudian Rasulullah berkata, "Amma annaki la yuja' batnuki ba'dahu abada." Adapun engkau, hai Ummu Aiman, perutmu tidak akan pernah merasa sakit lagi selama-lamanya. Dalam riwayat lain, "Istagharti minan nar bihidhar." engkau telah menjaga dirimu dari api neraka. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seluruh bagian dari dia itu diberkahi oleh Allah azza wa jalla. Bahkan sebagian sahabat itu ada yang mengumpulkan keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keringat Rasulullah itu lebih wangi daripada kasturi. Sebagiannya lagi ada yang mengambil rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia simpan. Ini kekhususan dan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jasad beliau, fisik beliau itu diberkahi oleh Allah azza wa jalla. Dalam riwayat lain, paginya Rasulullah berkata kepada Ummu Aiman, "Ya Ummu Aiman, ainal baul alladhi kana fil qadr?" "Hai Ummu Aiman, mana air kencing yang ada di tempat ini?" Apa kata Ummu Aiman? "Qultu syaribtu," aku minum. Karena dia tidak tahu. Maka Rasulullah berkata, "Engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Ini tentang Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunda dari Usamah yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri dari Zaid yang juga sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman wafat pada awal khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan dimakamkan di Baqi. Sampai di situ pelajaran kita tentang siar sahabat, insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Dan kita masuki pelajaran yang kedua, nasihat ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah untuk para penuntut ilmu agama. Pada pertemuan Jumat yang lalu, kita sudah berbicara tentang nasihat ulama agar kita menuntut ilmu itu sedikit demi sedikit secara bertahap. Tidak sekaligus. Dan bagaimana juga kita dengar riwayat kemarin pada pertemuan yang lalu, bagaimana ada salah seorang ulama salaf itu yang beliau setoran Al-Qur'annya hanya satu ayat, satu ayat, satu ayat. Dan tidak diizinkan oleh gurunya untuk menambah, khawatir nanti malah tidak bagus hafalannya. Sampai dia lihat ini sudah bagus baru ditambahnya, berikutnya lima ayat, lima ayat. Ini menunjukkan bagaimana mereka dahulu sungguh-sungguh untuk belajar secara bertahap dan tidak sekaligus. Dan saya akan tambahkan beberapa riwayat sebelum kita masuki pembahasan berikutnya. Mulailah menuntut ilmu itu dari masalah yang penting, baru masalah-masalah yang lainnya. Sufyan ats-Tsauri pernah berkata, "Kuntu afil a'mash wa mansura fa asma'u arba'ata ahadith aw khamsa thumma ansarif karahata an taksura wa tamallas." Apa kata Sufyan ats-Tsauri, salah seorang ulama tabi'in? "Adalah aku mendatangi A'mash dan Mansur untuk mendengarkan hadis, belajar. Maka aku mendengar 4 sampai 5 hadis, setelah itu aku pulang. Aku khawatir atau aku tidak suka bertumpuk-tumpuk hadis itu lalu akhirnya luput dariku." Sedikit-sedikit saja. Tetapi akhirnya mereka menjadi imam-imam yang besar. Ulama-ulama yang menjadi panutan di dalam bidang-bidang yang mereka kuasai. Syu'bah berkata, "Kuntu ati Qatadah fa'as'aluhu an hadithaini fayuhadithuni thumma yaqul aziluka fa'akulu la hatta ahfazahuma wa utqinahuma wa utqinahuma." Apa kata Imam Syu'bah? "Aku mendatangi Qatadah lalu aku bertanya kepadanya tentang dua hadis. Maka beliau menyampaikan meriwayatkan dua hadis kepadaku. Selesai dua hadis, Qatadah berkata kepada Syu'bah, 'Azinuka? Kamu mau aku tambahkan satu hadis lagi?' Syu'bah menjawab, 'La, tidak. Hatta ahfazahuma.' Jangan, jangan tambahkan sampai aku hafal dua hadis ini. Bahkan bukan sekedar hafal, wa utqinahuma, dan sehingga aku betul-betul memantapkan hafalan. Lengket, betul-betul lengket, mantap, baru tambahkan." Jadi ini pelajaran bagi kita. Kita sering-sering tergesa-gesa ingin cepat mendapatkan semuanya sekaligus. Ternyata para ulama-ulama yang terkemuka itu, yang sering kita dengar namanya itu, mereka menuntut ilmu bertahap, sedikit demi sedikit. Cuma dua hadis. Dia datang dengar dua hadis pergi. Ditawarkan oleh gurunya, mau saya tambahkan? Tidak, biar saya hafal dulu. Bahkan tidak cukup sekedar hafal, biar betul-betul lengket, itqan, mutqin. Jadi, untuk barangkali akan ada yang berpikir, Ustaz, kalau sedikit-sedikit begitu, kapan selesainya? Barangkali ada yang seperti itu. Maka jawabannya nasihat Imam Asy-Syafi'i, salah satu syarat untuk meraih ilmu itu adalah tuluz zaman, masa yang panjang. Menuntut ilmu itu butuh waktu yang panjang. Bahkan sebenarnya ilmu agama itu tidak ada batas waktunya kecuali mati. Itu sebenarnya. Jadi tidak perlu tergesa-gesa untuk memetik hasil. Jalani proses tersebut. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, di antara nasihat para ulama dahulu kepada para penuntut ilmu agama itu adalah mulailah menuntut ilmu itu dari perkara yang paling penting dan paling sangat dibutuhkan, baru lanjutkan dengan ilmu yang lainnya. Simak nasihat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi untuk para pemula dalam menuntut ilmu. Saya, Anda, kita masih berada di awal. Awal jalan menuntut ilmu. Kita semua masih pemula. Dengarkan nasihat ini untuk kita semuanya. Dan jangan ada yang mengaku, saya enggak pemula lagi. Ustaz. Apa yang sudah Anda bisa? Dia menunjukkan Anda bukan pemula. Beliau berkata, di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ibtadi bi kitabillahi azza wa jalla. Mulailah dengan kitabullah azza wa jalla. Maka dahulu para ulama itu memulai langkah mereka menuntut ilmu, perjalanan menuntut ilmu dengan memperbaiki bacaan Al-Quran, menghafalnya, belajar tajwid, mulai dengan kitabullah, kemudian mempelajari tafsir-tafsirnya. Nah, yang penting-penting dulu. Summa bi sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru berpindah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma bi ulumil Qur'an min at-tafsir. Kemudian setelah itu masuki ilmu-ilmu Al-Qur'an, mulai dari tafsir, nasikh, mansukh, muhkam, mutasyabih. Itu istilah-istilah ilmu, istilah-istilah ilmiah dalam ilmu tafsir. Wah, belum pernah dengar nama itu, Ustaz. Apa itu muhkam? Apa itu mutasyabih? Berarti kita memang betul-betul sangat pemula. Nah, ini menunjukkan kita sangat pemula. Apa itu muhkam? Apa itu mutasyabih? Nah, mulailah Al-Quran dulu. Sebelum bertanya masalah itu. Karena dijelaskan juga muhkam, mutasyabih, tidak akan terpakai juga. Karena kita belum bisa menggunakannya, belum punya dasar. Ila ghairi dhalika, dan seterusnya kata beliau. Wa kadhalika fi sunnah, begitu juga dalam sunnah. Thumma ishtaghil bil furu' wa usulil fiqh. Setelah itu baru sibukkan diri dengan cabang-cabang fikih yang luar, yang lebih luas lagi, serta usul fikih. Wa hakadha baqiyatul ulum ala ma yattasi'u lahul umur. Dan begitu seterusnya ilmu-ilmu yang lain sesuai dengan umur kita yang cukup atau yang terpenuhi untuk itu. Wa yusaidu fihi alwaqt, sesuai dengan waktu yang kita miliki. Wa la tastaghriq umraka fi fannin wahidin min. Dan jangan habiskan umurmu hanya untuk satu cabang saja. Sayang. Jangan habiskan umur itu hanya untuk mempelajari satu cabang keilmuan saja. Fa innal ilma katsir wal umru qasir. Ilmu itu banyak dan umur itu pendek. Maka kuasai ini sudah dapat, pindah kepada yang lainnya. Sebagian orang ingin biar ahli, betul-betul ahli, cuma itu saja yang dibidanginya. Akhirnya di bidang yang lain, ilmu-ilmu yang lain dia awam. Sebaiknya dia ambil dari sini sebagian, dari sini sebagian, dari sini sebagian, sesuai dengan kebutuhan diri dia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Az-Zabibi, yajibu an la yakhudha talibul ilmi fi fannin hatta yatanawala min al-fanni alladhi qablahu ala tartib bulghatah. Seyogyanya seorang penuntut ilmu jangan pindah ke cabang ilmu yang lain sampai dia sudah dapat bekal yang mencukupi dia di cabang ilmu yang sebelumnya. Nah, sudah cukup belum bekal untuk di dalam Al-Quran? Hafalannya sudah berapa? Tahdid bagaimana? Tajwidnya sudah tahu belum? Kalau sudah, maka boleh pindah ke yang lain walaupun belum mendalam dalam ilmu itu. Kalau belum, jangan pindah. Sebelum, punya bekal yang cukup untuk itu. Wayaqdi minhu hajatahu, dan dia sudah menunaikan hajatnya dalam ilmu tersebut. Karena kalau di sini bekalnya belum cukup, kemudian dia ambil cabang ilmu yang lain juga belum cukup, pindah pula yang lain, pindah pula yang lain, apa kata beliau? Fazdihamul ilmi fis sam'i mudillatul fahmi. Berdesak-desakannya ilmu di telinga akan menyesatkan atau menghilangkan, menyia-nyiakan ilmu itu. Terlalu banyak yang kita dengar. Terlalu banyak, dan ini metode belajar di tempat kita, sehingga banyak di antara kita, baik dalam bidang ilmu agama maupun bidang ilmu umum, tidak menguasai. Kenapa? Terlalu banyak materi yang harus dia pelajari. Semua materi itu dia dengar. Akhirnya, banyak sekali sulit dia untuk fokus yang mana yang seharusnya dia hafal dan dia kuasai. Jadi, setiap bidang itu ambil bekal, ambil bekal, ambil bekal, ambil bekal, setelah itu baru pengembangannya. Fayajibu an yuqaddim al-ahammu, fayajibu an yuqaddim al-ahamma fal-aham. Wajib penuntut ilmu itu mendahulukan yang paling penting, baru yang penting, baru yang berikutnya. Jadi kita harus tahu dalam belajar ini menuntut ilmu apa yang paling penting untuk kita dahulukan. Min ghairi ikhlalin fit tartib, tanpa ikhlal, tanpa merancungkan susunan-susunan derajat ilmu itu. Wa katsirun minan nas muni'ul wusula li tarkihim al-usul. Banyak manusia terhalang untuk mendapatkan ilmu itu, menguasainya. Kenapa? Karena mereka tidak punya pondasi, tidak menggali usul dulu. Kalau dalam Al-Qur'an usulnya apa? Tajwid, dalam membaca Al-Qur'an harus dikuasai. Nah, kalau dalam fikih ada dasar-dasarnya, harus dikuasai. Nah, banyak orang tidak menguasai bidang-bidang itu, akhirnya dia tidak pernah sampai kepada ilmu yang diharapkannya. Wa haqqahu an yakuna qasduhu min kulli ilmin yataharra, cukup bagi dia untuk mendapatkan di setiap bidang ilmu itu apa yang mencukupi bagi dia untuk bisa melanjutkan ke tahap berikutnya sampai hatta yablugha an-nihaya, sampai ke ujungnya. Ada sebuah kisah yang menarik, dan kisah ini layak untuk kita renungkan, karena terkadang terjadi juga di zaman kita. Bahkan bukan terkadang, sering saya lihat di tengah-tengah penuntut ilmu yang menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang sebenarnya tidak penting bagi dia. Apalagi di zaman sekarang, di mana arus globalisasi dan informasi itu begitu deras. Nah, simak kisah ini. Qala Abu Bakrin Al-Khallal, Imam Al-Khallal berkata, akhbarani Al-Hasan Ibn Haytham. Al-Hasan Ibn Haytham menceritakan kepadaku, sami'tu Abu Ja'far Syamit Al-Qati'i. Aku mendengar Abu Ja'far Syamit Al-Qati'i yaqul, berkata, dakhaltu ala Abi Abdillah faqultu. Aku masuk kepada Imam Abu Abdillah. Lalu aku bertanya kepada dia, maksudnya datang kepada dia untuk menuntut ilmu. Datang orang ini lalu dia bertanya, atawaddau bima'in nawrah, apakah aku boleh berwudu dengan air nawrah? Jadi air nawrah itu air yang sudah bercampur dengan sesuatu. Faqad Abu Abdillah menjawab, ma uhibbu dzalik, aku tidak suka itu. Lalu muridnya ini bertanya lagi, atawaddau bima'il bakilla, apakah aku boleh berwudu dengan air al-bakilla? Bakilla jenis sayur-sayuran, tanaman-tanaman. Abu Abdillah kembali menjawab, ma uhibbu dzalik. Imam Ahmad, Abu Abdillah, dia menjawab, aku tidak suka itu. Lalu orang ini berkata lagi, atawaddau bima'il warq, bolehkah aku berwudu dengan air mawar, air yang sudah bercampur dengan bunga mawar? Abu Abdillah, Imam Ahmad kembali menjawab, aku tidak suka itu. Fakumtu, setelah selesai bertanya, dia bertanya, boleh tidak berwudu dengan air yang bercampur dengan nawar? boleh tidak berwudu dengan air bakillah, boleh tidak berwudu dengan air yang bercampur dengan bunga mawar. Setelah selesai dia bertanya macam-macam itu, lalu dia berdiri. Ketika dia berdiri, bajunya dipegang oleh Abu Abdullah. Fakumtu fata'allah fa bithawbi. Ketika aku berdiri, bajuku dipegang. Kemudian sang imam berkata kepada murid, "Aish taqul idza dakhalta al-masjid?" Kamu kalau masuk masjid apa yang kamu baca? Sesaat itu aku pun terdiam. Dia tahu tapi tidak hafal. Kemudian sang imam berkata lagi kepada muridnya, "Aish taqul idza kharajta min al-masjid?" Kalau keluar dari masjid, apa yang kamu baca? Sesaat itu aku pun diam. Apa kata gurunya? "Idhab fata'allam hadza." Pergi kamu pelajari dulu ini. Yang dia butuhkan setiap hari minimal 5 kali sehari semalam, karena dia bolak-balik masuk dan keluar masjid, tidak tahu. Dia tanya sesuatu yang tidak penting. Bagaimana hukumnya wudu dengan air mawar? Bagaimana berwudu dengan air sayur-sayuran? Ya barangkali dia tidak akan temukan juga itu. Sesuatu yang tidak penting. Sementara yang dia butuhkan, dia tidak tahu. Yang seperti itu banyak di zaman sekarang. Kalau berdebat, seolah-olah dia ahli. Karena dia menyangka sudah banyak tahu dari internet. Wah, sering buka-buka internet, situs-situs dan segala macam. Tapi coba tanya yang dia butuhkan sehari-hari. Nol. Dia tidak tahu. Nah, ini belum punya ilmu sebenarnya. Maka Abu Abdullah berkata kepada dia, "Idhab, pergi, pelajari dulu ini." Jadi Imam Malik pernah ditanya, "Wahai Imam, apa nasihatmu dalam menuntut ilmu?" Lalu dia berkata, "Hasanun jamil, menuntut ilmu itu bagus. Lakin undur alladhi yalzamuka min haini tusbihu ila an tumsi falzam." Menuntut ilmu itu bagus. Semangat menuntut ilmu. Tapi perhatikanlah apa yang engkau butuhkan mulai dari pagi sampai petang. Sampai malam lagi apa yang engkau butuhkan? Sehari semalam itu. Falzamu, pelajari. Ini maksudnya apa? Nasihat para ulama ini, belajar itu jangan sibukkan dengan sesuatu yang tidak penting dan tidak perlu sebenarnya. Sementara kita meninggalkan apa yang sangat penting. Imam Asy-Syafi'i juga pernah seperti itu kepada muridnya Al-Muzani. Al-Muzani ini suka berdebat dengan ahli-ahli filsafat ketika itu, Bishr al-Marisi, Ahlul Kalam, dan juga orang yang berakidah Mu'tazilah atau Jahmiyah ketika itu. Jadi salah seorang tokoh sesat pada zaman itu, Bishr al-Marisi. Jadi murid Imam Syafi'i ini sering berdebat dengan dia. Tujuannya tentu berdebat ini untuk menegakkan kebenaran. Sampai suatu ketika Al-Muzani terbentur, dia tidak tahu jawabannya. Kembali dia kepada Imam Asy-Syafi'i. Dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i jawabannya. Balik dia lagi menemui besoknya, bertemu dengan Bishr al-Marisi, dia berikan jawabannya. Bishr langsung tahu, ini hanya Muhammad bin Idris yang bisa menjawab ini. Kemudian pergi lagi Muzani, balik lagi kepada Imam Asy-Syafi'i, dinasihati oleh Imam Asy-Syafi'i. Itu ditanya dia tentang hal-hal yang sepele, masalah wudu atau masalah apa ketika itu. Dia tidak tahu. Maka dinasihati oleh Imam Asy-Syafi'i agar dia tidak menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak penting. Sementara yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri dia tidak paham. Nah, banyak sekali ini musibah yang menimpa penuntut ilmu sekarang. Sibuk dirinya di internet seolah-olah dia seorang ulama pula. Seorang da'i pula. Seorang guru agama yang sudah dalam ilmu. Sibuk buat ini, buat ini, buat itu. Bahkan terkadang tidak menyebutkan referensi-referensinya. Padahal dia hanya mengutip dari apa yang telah dituliskan oleh para ulama-ulama. Seolah-olah dia pula yang membuat. Seharusnya dia malu kepada diri sendiri. Lalu berdebat ke sana kemari. Yang tidak jelas ujung pangkalnya. Termasuk seperti sekarang. Lah sibuk pula berbicara masalah politik. Apa yang terjadi di Mesir, apa yang terjadi ini, itu, dan segala macam. Cukup. Dapatkan apa nasihat para ulama, amalkan, sudah. Tidak perlu sibuk pula. Memangnya kalau Anda sibuk membicarakan itu, menukil perkataan itu, berdebat sana sini, memangnya selesai masalah di Mesir itu? Tidak berpengaruh sama sekali. akhirnya malah menjadi fitnah. Doakan kaum muslimin di sana agar Allah menjaga mereka, melimpahkan kebaikan, menunjuki pemimpin-pemimpin mereka. Nah, kita yang tidak di sana hanya menukil dari berita-berita, tahan lidah. Cukup biarkan para ulama yang berbicara, ikuti nasihat-nasihat para ulama itu. Ini sebagai contoh. Kemudian wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ilmu itu memiliki fase-fase, tingkatan-tingkatan. Al-Ma'mun berwasiat kepada salah seorang anaknya. Dia berkata, "Uktub ahsana ma tasma, wahfaz ahsana ma taktub, wa hadits bi ahsani ma tahfaz." Tulislah yang terbaik dari yang engkau dengar. Hafallah yang terbaik dari yang engkau tulis. Sampaikanlah yang terbaik dari yang engkau hafal. Pilih dari ilmu yang paling baik. Abdullah bin Mubarak juga memberi nasihat. Tahapan-tahapan ilmu itu. Awalul ilmi an-niyah. Langkah awal ilmu itu niat. Tsummal istima', kemudian mendengar. Tsummal fahmu, kemudian memahami. Tsummal hifdzu, kemudian menghafal. Tsummal amal, kemudian mengamalkan. Tsumman nasyar, kemudian menyebarluaskannya. Ini dia tahapan ilmu yang harus kita lalui. Kaum muslimin dan muslimat, ya semoga senantiasa dirahmati dan berkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dia sebagian nasihat-nasihat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk kita para penuntut ilmu. Insyaallah, pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan lagi dengan masalah-masalah yang lainnya. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Silakan ajukan pertanyaan ke depan. Ustaz, mohon penjelasan tentang syarat-syarat hewan yang digunakan untuk kurban. Apakah hewan kurban harus jantan atau bisa juga betina? Saya jawab untuk mempersingkat waktu, saya jawab yang pertanyaannya saja. Karena kalau syarat-syaratnya panjang nanti. Saya jawab pertanyaannya saja, apakah syaratnya harus jantan atau bisa juga betina? Tidak ada syarat hewan kurban itu harus jantan. Jadi boleh juga betina. Bahkan juga boleh kalau seandainya hewan betina itu hamil, mengandung, itu juga boleh dijadikan kurban. Ramadan baru saja berlalu, namun semangat beribadah dan menuntut ilmu sudah menurun. Mohon nasihat Ustaz agar bisa istiqomah. Ya, memang itu problematika kita setiap tahun setelah berakhir Ramadan. Salah satu cara agar tetap istiqomah, jangan tinggalkan majelis ilmu ketika Anda sempat untuk hadir. Anda punya waktu, jangan tinggalkan. Karena itu salah satu tempat kita untuk bisa memotivasi semangat kita lagi agar giat beribadah. Di majelis ilmu yang kita hadiri, kita bisa mendengar bagaimana dahulu salafus saleh. Kita bisa mendengar bagaimana Rasulullah. Kita bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran yang bisa memompa semangat kita, melecut kita agar kita bangkit kembali. Kita bisa mendengar pertanyaan-pertanyaan kaum muslimin yang barangkali kita malu bertanya, padahal kita mengalami problemanya. Akhirnya kita mendapatkan jawaban dan obat. Jadi, salah satu jalan, jangan tinggalkan majelis ilmu jika Anda punya waktu untuk menghadirinya. Ustaz, bagaimana pandangan Islam terhadap politik dan tolong berikan contohnya Ustaz? Saya bukan seorang politikus. Jadi saya tidak tahu kalau bahasa politik itu ya. Politik. Tapi di dalam Islam, ada istilah siyasah syariah. Siyasah itu adalah bagaimana cara memimpin, memanage. Nah, di dalam Islam ada aturan dan undang-undang disebut as-siyasah asy-syar'iyyah. Dan siyasah ini sering diterjemahkan dalam bahasa sekarang politik. Nah, para ulama sudah membahas dahulu masalah siyasah syar'iyyah ini. Imam Al-Mawardi, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, mengarang sebuah kitab yang berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum tentang kepemimpinan. Ada di situ bagaimana cara memilih kepemimpinan di dalam Islam dan seterusnya. Nah, begitu juga ulama-ulama yang lainnya seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan banyak sekali ulama-ulama sudah mengarang kitab dalam masalah itu. Tetapi intinya secara ringkas, siyasah syar'iyyah, Kalau boleh seandainya benar terjemahnya politik syar'i itu, baru dikatakan syar'i dan baru dibolehkan apabila landasan pijakannya Al-Quran dan sunnah sahihah serta meneladani para salafus saleh. Itu baru politik yang dibolehkan. Tolong berikan contohnya Ustaz. Berikan contohnya, contohnya seperti ketika Abu Bakar atau ketika Umar lah, ketika Umar radhiyallahu anhu wafat, ketika dia ditikam, sebelum dia wafat, dia serahkan untuk memilih pemimpin itu kepada 6 orang yang dia percaya. Dan 6 orang ini juga adalah orang-orang yang Rasulullah wafat, Rasulullah ridho kepada mereka. Abu Bakar wafat, Abu Bakar ridho kepada mereka. Mereka adalah yang tersisa dari 10 orang yang dijamin langsung, disebutkan namanya secara langsung masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, 6 orang inilah yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk memilih satu di antara mereka. Siapa yang akan menjadi khalifah pengganti sesudahnya. Jadi sistem yang seperti itu dibolehkan di dalam Islam. Nah, di dalam Islam juga dibolehkan pemimpin yang sekarang, jika dia merasa ajalnya sudah dekat, boleh dia menunjuk siapa penggantinya, orang yang dia percaya. Seperti Abu Bakar menunjuk Umar. Langsung ditunjuknya Umar. Nah, jadi itu dibolehkan di dalam Islam. Ini contohnya. Kalau ada yang berkata, Ustaz, kalau begitu tidak demokratis. Memang bukan demokratis. Memang tidak demokratis, karena memang siasat syariah itu bukan demokrasi. Kalau demokrasi itu bukan bagian dari siasat syariah. Ustaz, bagaimana cara menahan nafsu syahwat dan bagaimana supaya kita tetap istiqomah? Wah, ini payah ini. Tidak ada yang bisa nahan, karena itu diperintahkan oleh Rasulullah menikah. Bahkan ditahan-tahan sampai tidak menikah malah bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Anda tidak akan sanggup nahan. Bagaimana Anda akan menahan sementara Allah berikan kepada Anda? Kecuali kalau Anda tidak normal, Anda bisa. Anda tidak bisa menahannya. Maka diperintahkan menikah. Kalau tidak bisa menikah, puasa. Itu bukan menahan. Tapi itu menjaga, menguranginya. Tapi kalau menahan, susah. Berat, Anda tidak akan sanggup. Jadi Islam memberikan jalan keluar sehingga nafsu syahwat Anda itu tidak menjerumuskan Anda kepada perbuatan nista, perbuatan dosa. Dengan apa? Menikah. Coba lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'a ahadukum imra'atan fa'ajabathu falyadhhab ila imra'atihi wa yaqdi hajatahu. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang dari kalian melihat seorang wanita dan dia kagum kepada wanita itu sehingga hasrat dia tergerak, apakah Rasulullah perintahkan tahan? Tidak. Bagaimana nak menahannya? Malah nanti curi-curi pandang terus kan? Pulanglah, temui istrimu dan tunaikan hajatmu dengan itu obatnya. Jadi bukan disuruh tahan-tahan, pulang. Itu kalau bisa pulang. Kalau tidak bisa pulang, ghaddul basar, istighfar, mohon ampun, minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mau pulang Ustaz, masih jam kantor Ustaz, tidak bisa pulang. Ah, kawan kantor pula yang seperti itu yang nampak nih Ustaz. Kawan kantor parah-parah sekarang. Walaupun ibu-ibu, tapi parah-parah kan penampilannya. Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Hindari ikhtilaf, banyak istighfar. Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, mohon agar terhindar dari fitnah. Pertanyaan dari Ummahat di Australia. Ini melalui Radio Hidayah. Afan Ustaz, antum ada mengatakan bahwa Ummu Aiman meminum air seni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ketidaktahuannya. Apakah air seni Rasulullah tidak bau? Mohon dijelaskan Ustaz ceritanya. Syukran. Sebenarnya tadi sudah terjawab. Kenapa? Karena Rasulullah ini memang, saya katakan Rasulullah diberkahi zahir dan batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya sebutkan tadi, keringatnya saja lebih wangi daripada minyak kasturi. Rasulullah itu kalau meludah, para sahabat, Rasulullah itu kalau meludah, ludahnya itu tidak sempat jatuh ke bumi. Ditampung oleh para sahabat. Kemudian kemudian ditempelkan, dioleskan ke tubuhnya. Karena sudah terjaga, dijaga. Tidak sama seperti ikir yang lainnya. Kalau manusia zaman sekarang, mungkin barangkali ada Pak Kiai atau apa, orang-orang yang dianggap wali atau segala macam, minum, sisa minumnya, langsung berebut-rebut minum mengharapkan berkah. Tidak bisa, siapa yang menjaminnya? Karena Rasulullah jelas wahyu. Yang menjaminnya Allah yang menjaminnya. Nanti sembarang-sembarang minum, mindaplah TBC. Kalau Rasulullah SAW disimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah kitab yang bagus, tapi belum ada terjemahannya, dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dari Mesir, khusus membahas 40 hadis dari Sahih tentang kelebihan-kelebihan Rasulullah SAW diberikan oleh Allah, tidak dimiliki oleh manusia biasa. Salah satunya ini juga dicantumkan di situ. Dan di antara kelebihan yang lainnya, Rasulullah itu diberikan kekuatan 30 sampai 40 laki-laki. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah bau tidak baunya saya tidak tahu, tetapi kalau zahir dari hadis-hadis yang lain, riwayat-riwayat yang lain menunjukkan bahwa itu tidak bau karena keringat kita bau, keringat Rasulullah lebih wangi daripada minyak kasturi. Dalam tafsir Profesor Dr. Mahmud Yunus mengatakan, setengah ulama Mesir mengatakan mendirikan bank sekarang ini boleh meskipun di dalamnya ada riba karena terpaksa melawan ekonomi barat. Berkata ulama fikih, terpaksa itu boleh berbuat yang haram. Mendirikan bank itu boleh karena riba yang haram itu ialah berlipat ganda. Yaitu perkataan Mahmud Yunus, Profesor Mahmud Yunus, bukan perkataan Allah, bukan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan perkataan ulama-ulama salaf. Dan ini pemahaman yang keliru. Karena Al-Qur'an jelas-jelas mengatakan wazaru ma baqiya minar riba, tinggalkan yang tersisa dari sisa-sisa riba itu, tinggalkan. Bagaimana mungkin beliau mengatakan yang haram itu riba yang berlipat ganda? Ini jelas-jelas menentang Al-Qur'an. Tapi dia profesor, Ustaz. Jangankan profesor. Sedangkan sahabat, kalau ada, kalaulah ada perkataan sahabat Nabi yang bertentangan dengan hadis, tidak boleh kita ambil perkataan sahabat Nabi itu. Pernah Abu Hurairah atau Ibnu Abbas menyampaikan suatu masalah dalam haji. Lalu ada yang berkata, Umar mengatakan begini. Marah sahabat ini. Apa kata dia? Aku katakan hadis Rasulullah SAW. Aku katakan Rasulullah berkata begini. Lalu engkau katakan. Abu Bakar berkata seperti ini. Aku khawatir akan turun hujan batu dari langit menimpa kalian. Apalagi profesor yang tidak jelas dijamin masuk surga atau tidaknya. Ini sahabat. Jadi dalam beragama kita tidak mengukur kebenaran dengan kitel orang itu, dengan kerbannya, dengan jenggotnya, tidak. Kita mengukur kebenaran itu dengan sesuatu yang sudah jelas, Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan juga pemahaman para sahabat Nabi. Itu tolak ukurnya, barometernya. Perkataan dia jelas bertentangan karena Al-Qur'an mengatakan wazaru ma baqiya minar riba. Adapun mengenai darurat untuk melawan ekonomi barat, maka perkataan beliau itu sudah terbantah. Mana negeri-negeri kaum muslimin yang sudah mendirikan bank-bank riba itu akhirnya bisa melawan perekonomian barat? Malah semakin terpuruk. Tidak ada. Semakin terpuruk. Bagaimana mungkin melawan kejahatan dengan kejahatan? Nah, sama melawan kejahatan dengan kejahatan. Ingin memberantas kejahatan adalah dengan menyebarkan kebaikan. Jadi, saya tidak sarankan Anda membaca tafsir tersebut. Bagaimana tata cara salat istikharah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat dan apakah ada niat khusus untuk melaksanakan salat tersebut? Syukran. Sahabat berkata, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-istikharah fi kulli syai'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami untuk istikharah dalam segala perkara, dalam segala sesuatu. Jadi istikharah itu bukan hanya memilih antara dua perkara. Anda misalnya ingin safar kemana? Sumbar. Istikharah sebelum berangkat. Anda ingin apa? Ingin buat usaha. Istikharah sebelum memulainya. Anda ingin pergi apa? Ingin apa saja? Pokoknya dalam segala hal diajarkan mereka untuk istikharah. Bagaimana caranya? Ambil wudhu, sholat dua rakaat, tidak ada niat khusus. Yang penting sholat setelah wudhu, kemudian setelah salat baca doa istikharah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, apakah boleh atau ada sunnahnya ketika kita mandi untuk sholat Jumat kita ambil wudhu dulu baru mandi, Ustaz? Jadi mandi Jumat atau mandi sholat Id, maka mayoritas ulama mengatakan itu sama seperti mandi junub, mandi wajib. Ya, sama seperti mandi junub atau mandi wajib. Kenapa? Karena mandinya adalah mandi ibadah, diperintahkan oleh Rasulullah SAW, bukan sekadar mandi bersih. Jadi sama mandinya. Nah, dalam mandi junub itu sunnahnya didahului dengan berwudu dahulu. Apa hukumnya mencukur jenggot padahal ia tahu bahwa memelihara jenggot adalah sunnah? Apa hukumnya orang sudah tahu itu terlarang dilanggarnya juga? Anda sudah tahu jawabannya kan? Apa yang menjadi landasan kita yang mengatakan Syiah telah keluar dari Islam? Ya sesuai dengan akidah mereka, karena Tuhan mereka bukan Allah yang kita ibadati, yang kita sembah. Nabi dia bukan Nabi Muhammad. Ya. Kemudian juga kitab dia bukan Al-Quran yang ada pada kita. Satu saja dari tiga ini sudah cukup mengeluarkan mereka dari Islam. Loh, apa iya Ustaz? Oh iya. Nah, mereka meyakini bahwa kata mereka Allah itu memiliki sifat bada. Itu dalam kitab-kitab mereka dan mereka ajarkan turun-temurun. Sifat bada itu ada perkara-perkara yang tersembunyi dari Allah. Lalu tiba-tiba Allah mengetahuinya, maka Allah menetapkan takdirnya karena baru tahu. Ada yang tersembunyi, bada. Bada itu artinya nampak, dulunya tersembunyi lalu nampak. Nah, mereka meyakini ada bahwa Allah memiliki sifat itu, Maha Suci Allah. Adapun Allah yang kita ibadati, yang kita sembah, itu Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang telah terjadi, yang akan terjadi, atau yang belum terjadi. Allah Maha mengetahuinya karena Dialah yang menetapkan segala sesuatu. Nah, nabinya bukan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka meyakini Jibril salah alamat mengantarkan wahyu, seharusnya kepada Ali kata dia, bukan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu keyakinan mereka. Al-Qur'annya bukan yang ada pada kita. Karena Al-Quran yang ada pada kita itu mereka tidak akui. Punya mereka namanya Mushafa, Timah. Tiga kali lipat banyaknya daripada Al-Quran yang ada pada kita. Mereka tambah-tambah. Jadi, dan banyak lagi keyakinan-keyakinan mereka yang aneh. Mereka mengkafirkan para sahabat Nabi. Bahkan mereka mengatakan bahwa Abu Bakar Umar adalah berhala. Radhiyallahu anhuma. Kemudian mereka juga mencaci, memaki, mencela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itu saja juga sudah cukup untuk mengeluarkan mereka dari Islam. Mohon penjelasannya Ustaz, bagaimana Islam melihat partai-partai politik? Di dalam Islam tidak ada partai-partai. Di dalam Islam, umat Islam, kaum muslim diperintahkan bersatu. Sementara partai-partai itu memecah belah kaum muslimin. Bagaimana Ustaz melihat? Ya sama, bagaimana Ustaz melihat partai-partai politik yang ada di tempat kita atau di negara kita? Apakah benar dalam Islam tidak mengenal demokrasi? Demokrasi, coba carikan bahasa Arabnya. Demokrasi itu ada enggak? Kalau memang itu dari Islam, masalah siasat, kepemimpinan, mengatur umat, itu penting. Diatur dalam Islam. Tapi tidak ada dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Sunnah. Cari. Bahkan sekarang dengan mudahnya kita mencari hadis, cari dalam perpustakaan digital itu. Cari, ketik di internet itu, dalam hadis itu, cari dalam hadis, ada enggak kata-kata demokrasi itu? Bahasa Arabnya apa? Tidak akan ditemukan. Karena memang bukan dari Islam. Nah, secara ringkas itu saja silakan Anda berpikir. Masa masalah yang penting itu tidak ada dari Islam, berarti itu bukan bagian dari Islam. Ustaz, saya punya dua orang anak umur 3 tahun dan 5 tahun, tapi kedua anak saya agak nakal. Bahkan sudah pandai berkata yang tidak wajar. Jelasnya sifat mereka betul-betul membuat saya jengkel. Apakah ini akibat perbuatan masa lalu saya yang kurang bagus? Tidak juga. Karena dahulu para sahabat ketika mereka jahiliyah lebih parah lagi. Ya. Tapi ketika mereka berubah masuk Islam, mereka perbaiki diri mereka, akhirnya mereka punya anak keturunan yang baik. Apakah sudah pantas anak tersebut dipukuli? Terkadang saya tidak sabar dan memukuli mereka. Anak umur 3 tahun, 5 tahun belum boleh dipukul. Anak umur 5 tahun, 3 tahun itu belum boleh dipukul. Anak itu di dalam Islam baru boleh dipukul kalau dia tidak mau sholat di umur 10 tahun. Nah, anak-anak 3 tahun, 5 tahun itu dia belum, tidak bisa dikatakan nakal sebenarnya. Ya, jadi Anda tidak benar mengatakan anak itu nakal. Nah, anak itu bisa berkata tidak wajar karena beberapa hal. Karena anak umur 3 tahun sampai 5 tahun itu hanya merekam. Mereka itu ibarat gelas, tergantung warna air yang dimasukkan ke dalam itu. Itu hati mereka. Mereka menyerap apa yang ada di rumah pertama. Karena anak umur 3 tahun dominan di rumah. Berarti dia bisa seperti itu mendapatkan apa yang ada di rumah. Koreksi lagi diri Anda, suami Anda, dan orang yang ada di rumah itu. 3 tahun dia belum kemana-mana, masih di rumah aja baru. Dari mana dia dapat bercarut itu misalnya, mengucapkan kata-kata kasar yang tidak wajar. Kalau bukan dia, timba di rumah itu juga. Enggak ada Ustaz kami, Alhamdulillah jaga lisan, jaga ini. Mungkin ada anggota rumah tangga Anda yang sebenarnya tidak menjaga lisan. Enggak ada Ustaz, ada. Itu yang namanya TV. Mungkin dia nongkrong terus depan TV kan. Anda memang tidak pernah, tapi di situ dia dapat rupanya. Nah, Anda melalaikan barangkali masalah ini. Kemudian yang kedua, bisa jadi anak itu mendapatkan dari lingkungan. Dia sudah mulai bermain dengan orang-orang di luar, tetangga, dan segala macam. Dia dapat dari anak-anak itu. Sebenarnya bisa Anda jaga. Walaupun Anda beranak, Anda bergaul dengan orang itu, Anda bisa menjaganya. Yang penting, basic fondasi dia di rumah itu kuat. Dan dia ada contoh, dan Anda tegas dalam masalah ini, menjaga lisannya. Jadi, kalau dulu orang tua itu kan begitu tegas dalam menjaga lisan itu. Saya ingat, kadang-kadang teman-teman itu, teman bergaul itu, dekat rumah itu, mereka juga bercarut dan segala macam. Tapi Alhamdulillah, bagi kami, bagi saya waktu itu kecil, itu sangat tabu dan sangat menakutkan mengucapkan kata-kata yang kotor itu. Karena betul-betul ditanamkan. Nah, ditanamkan dan tidak pernah karena mengucapkan kata-kata kotor itu sampai ditampar dia atau segala macam, tidak ada. Tapi penanaman tadi. Kita sebagai orang tua mengajarkan hal itu tidak pantas. Sekali dia melakukan itu, jangan dibiarkan. Agar dia tidak terbiasa dengan hal tersebut. Apa seharusnya tindakan saya agar mereka jadi anak yang patuh seperti tadi? Koreksi kondisi rumah tangga kita. Karena anak-anak itu hanya mencontoh. Kemudian ketika dia umur 5 tahun, masukkan dia ke sekolah yang mengajarkan akidah dan akhlak yang baik. Apa ada pengaruh dari nama anak saya? Namanya Dafa Alam Syah. Tidak ada mungkin. Tidak ada pengaruh nama itu. Ada orang namanya, nama yang bagus, nama Nabi Muhammad lagi. Muhammad, entah apa kerjanya. Ya, itu tidak terlalu besar pengaruhnya. Dafa, apa artinya Dafa itu? Alam Syah. Yang satu lagi Muhammad Ra'uf. Doakan anak itu. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan ciptakan suasana, kondisi, iklim rumah itu yang Islami. Harus sabar. Saya ini titipan dari tetangga, Ustaz. Saya punya suami usia 48 tahun. Sampai saat ini dia enggak mau sholat. Dan seringkali menyakiti saya sampai sekarang dengan main perempuan. Dia pun mengakui semua. Tapi saya cukup berat minta cerai dari dia. Saya sekarang minta bantuan sama orang pintar. Tapi orangnya taat beribadah. Apakah saya salah? Nah, biasanya yang disebut orang pintar Yang ada itu orang-orang yang sok pintar. Jadi dia bisa nanti buat-buatkan obat dan segala macam. Taat beribadah bukan menjamin dia. Karena sesungguhnya orang yang taat beribadah kalau tidak berilmu bisa menyesatkan. Nah, ingat kisah pembunuh 100 jiwa itu atau 99 jiwa. Kemana dia datang? Pertama dia datang kepada ahli ibadah. Tapi dia tidak dapat obat di situ. Jawaban untuk taubat. Akhirnya dia bunuh. Terakhir, dia bertemu dengan orang yang berilmu. Itu baru orang pintar yang sebenarnya. Jadi Anda salah berobat kepada orang yang sok pintar. Padahal dia tidak berilmu. Apa yang paling tepat langkah yang saya ambil untuk suami saya yang gak pernah sadar dan bertaubat? Anda punya wali. Anda kan tidak hidup sendiri. Temui wali Anda, ceritakan kepada orang tua Anda kondisi yang seperti itu, minta dia menyelesaikannya. Kalau sudah sampai kasus seperti itu, bicarakan dengan orang tua. Biar orang tua yang menyelesaikan dengan pihaknya. Nah, apa yang membuat Anda berat bercerai? Kalau memang benar seperti itu. Jadi, saya sarankan Anda bicara dengan keluarga Anda, sampaikan kepada orang tua Anda kondisinya seperti itu, maka mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Kemudian juga saran saya, minta nasihat. Anda bisa datang minta nasihat kepada pengadilan agama. Biasanya mereka akan bisa memberi nasihat. Dan mengarahkan nanti apa yang harus dilakukan. Bolehkah seorang wanita yang tidak suci memegang mushaf? Kalau yang Anda maksud tidak suci di sini adalah hadas kecil, maka ulama berbeda pendapat. Orang yang berhadas kecil boleh tidak dia memegang mushaf. Sebagian mengatakan makruh, tidak berdosa. Sebagian lagi mengatakan wajib dia bersuci dahulu berwudu sebelum memegang mushaf. Tetapi apapun dari kedua pendapat ini, semuanya sepakat yang afdol itu adalah berwudu dulu sebelum memegang Al-Quran walaupun dia berhadas kecil. Dan ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kemudian hadas besar seperti haid untuk wanita, ulama sepakat wanita yang haid, ulama sepakat ijma tidak boleh memegang mushaf Al-Qur'an. Bolehkah kita merapikan jenggot Ustaz dengan cara mencabutnya? Cara yang terbaik merapikan jenggot itu adalah dengan membiarkan dia panjang. Itu cara yang terbaik. Itu cara yang terbaik untuk merapikannya. Biarkan dia panjang, nanti kalau sudah panjang, dia akan rapi sendiri insya Allah. Tetapi ketika dia belum sampai panjang, makanya tidak rapi-rapi. Nah, coba dulu biarkan panjang, nanti akan nampak rapi insya Allah. Karena Rasulullah mengatakan, wafiru liha. Aqfu'u'ful liha. Wafiru itu taufir, biarkan banyak, tumbuh banyak. Pelihara. Nah, itu maknanya. Apakah jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat masih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan apakah jasadnya masih utuh? Jasad para nabi itu tidak dimakan oleh bumi dan itu ditegaskan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jasad para nabi itu tidak dimakan oleh bumi. Di zaman Umar ketika istana Persia ditaklukkan, mereka menemui peti mati dan di sana ada jasad yang masih utuh. Diceritakan kepada Umar, Umar tahu bahwa itu adalah jasad salah seorang nabi yang pernah diutus dulu. Nama nabi itu Daniel, Nabi Daniel. Salah seorang nabi yang pernah diutus dan itu disimpan terus oleh orang-orang Persia itu. Mereka terus mengharapkan berkah. Mereka simpan di situ. Lalu Umar memerintahkan agar jasad Nabi Daniel itu untuk dikuburkan. Dikuburkan di dekat pinggir sungai, dibuat beberapa lubang kuburan. Kemudian disamarkan sehingga tidak ada yang tahu agar tidak dijadikan tempat-tempat mengharap berkah lagi. Jadi jasad Nabi itu setelah dia wafat tetap utuh. Para Nabi dan Rasul tidak dimakan oleh bumi. Bahkan Rasulullah menyebutkan di dalam hadisnya Allah mengharamkan bumi memakan jasad para Nabi dan Rasul. Adapun diberkahi atau tidaknya Allahu a'lam, yang jelas setelah wafat para sahabat tidak ada lagi sengaja mengharapkan berkah datang ke kuburannya. Walaupun ada masalah, tidak ada lagi datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung berdoa kepada Allah azza wa jalla. Kalau seperti itu berarti apalagi kuburan orang-orang zaman sekarang, tentu tidak boleh lagi kita datang sengaja ke sana untuk mengharapkan berkah dan lain sebagainya. Ilmu agama ada pada para ulama. Pertanyaan, orang seperti apakah yang bisa dikatakan dia itu seorang ulama, dan apakah ustaz-ustaz bisa dikatakan para ulama? Kita ini, kami ini hanyalah penuntut-penuntut ilmu. Dan antum-antum juga penuntut ilmu. Kita ini para penuntut ilmu belum sampai kepada derajat para ulama. Para ulama-ulama itu, ulama-ulama Rabbani itu orang-orang yang betul-betul sudah menguasai ilmu tersebut. Mereka mumpuni menguasai cabang-cabang keilmuan tersebut. Mereka mengamalkannya, nampak asar-asar ilmu itu pada mereka. Ada penuntut-penuntut kita, itu mereka itu adalah penuntut-penuntut ilmu yang Allah berikan kelebihan lebih dari kita, sehingga bisa kita menuntut ilmu kepada mereka. Dan di Indonesia ini susah kita untuk melihat para ulama. Syekh Al-Albani ketika disanjung oleh salah seorang muridnya Abu Ishaq Al-Huwaini bahwa dia senang bertemu dengan para ulama, dengan Syekh, karena Syekh adalah seorang ulama, Syekh Al-Albani menangis. Dan dia berkata, bahkan saya belum pernah melihat ulama. Bahkan saya belum pernah melihat ulama. Begitu tawadhu'nya, merendahnya beliau. Tetapi di Indonesia ini, ulama ini sudah bergeser pemahamannya. Kalau Anda di kampung-kampung saja, banyak ulama. Kalau ada acara, para alim ulama, cedik pandai, yang mana alim ulamanya ini? Pasti ada disebut itu. Ya, para ulama, cedik pandai, ini mama yang hadir. Kalau kita, mana ulamanya ini? Bergeser makna itu. Ya, jadi ulama ini ulama betul-betul orang-orang yang sudah menguasai ilmu-ilmu tersebut. Dan kami melihat para ulama-ulama di sana, di Arab Saudi, khususnya di Madinah, sangat jauh sekali tingkatannya di atas kita-kita para penuntut-penuntut ilmu itu. Sebut siapa contoh? Seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad itu. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad itu subhanallah, ilmu yang luar biasa. Sampai sekarang kalau Anda pergi umroh, Anda bisa hadir di majelis dia, lihatlah bagaimana keilmuannya. Beliau tinggal duduk saja, sudah tua di majelisnya, muridnya membacakan hadis, beliau langsung jelaskan. Mulai dari sanad-sanadnya. Dia hafal nama-nama itu, siapa perawi-perawi itu, sanad-sanadnya itu, dia jelaskan. Setelah selesai semuanya, dia jelaskan, dan itu di sini semua. Baru dia jelaskan makna hadis itu, kandungan-kandungannya. Dan begitu juga ulama-ulama yang lain. Banyak sekali, dan mereka memiliki ilmu-ilmu yang dalam. Bisa menjadi tempat bertanya, bisa menjadi panutan, dan mudah-mudahan, walaupun kita tidak bisa seperti mereka, karena kecintaan kita kepada mereka, dan keinginan kita untuk meneladani mereka, mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah bersama mereka di surga kelak. Amin. Di manakah kita bisa menemukan ulama-ulama tersebut? Seperti yang saya katakan tadi. Di kantor saya ada koperasi simpan pinjam, kalau kita meminjam kita kena bunganya 1%. Kemudian setiap akhir tahun koperasi membagi sama rata kepada semua anggota. Apakah koperasi kami termasuk kegiatan riba, Ustaz? Ya, termasuk kegiatan riba karena menerapkan sistem bunga dalam simpan pinjamnya. Walaupun dibagi-bagi, bahkan pembagian kenapa sama rata? Kok bisa sama rata jumlah uang? Orang kan berbeda-beda. Pinjaman uang orang berbeda-beda. Tidak sama. Kok bisa sama? Sama rata. Berarti ada bagian-bagian yang bukan sebenarnya milik kita. Walaupun 0.5%. Itu tetap riba. Bolehkah menjamak sholat sekaligus mengkosornya pada saat safar? Misalnya zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur 2 rakaat. Salam 2 rakaat. Salam. Boleh. Dengan syarat, kalau Anda ingin mengqasar, Anda sudah keluar dari kota tempat Anda tinggal. Syarat mengqasar itu kita sudah meninggalkan kampung atau kota tempat kita tinggal. Bolehkah memakai masker hidung ketika sholat karena asap? Boleh kalau memang. Boleh kalau memang asap sangat kuat dan mengganggu, berbahaya, silakan pakai masker. Tidak ada masalah. Demikian wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.